Lukas tipu siwa. Sogainangan sipasi ulinia Yesus, kaunangan kasiaron sambagege masih usia ke sanitu, samba masih aleake oringin. Lepa konia ke nangan sia, me masih paarip primata te kamanua, samba masih aleake simabesi, kuanangan kamatada. Bui nuambit kam apapa kapenunganan, bui nuambit kam tutura elek balut, kan, elek bulagat, elek rua lepe. Kai palalep rasilok kam, sedangkan tek nukukudu kam teret tuitui. Tak geti rasilok kam, kadiwake kam lagai nenda, sok-sok ake muyan abu karere mui, ibelunia repdemenda. Lepa Asia kasinin lagai, parep rangan katua reman simaeru, samba masialeake simabesi kasinin kuduan. Kele ayarep nia si Herodes rimata ka Galilea, sangamberi si babara paingonangan nia, aipoi ai si pasikukua atu surungan si Yohanes kasimamatei. Ai leu si pasikukua atu lotsinan si Elia. Sabage masikua atu surungan saran nabi si buru. Kuanangan si Herodes. Aku sagringan lolokat Yohanes. Kasial le tenene si maarep masigalayake kelenene. Besi ake nangan ico Yesus. Kele aratoli tai apostel nunua kerangan kamatat Yesus sangamberi sigalaira. Lepa abit nangan sia Yesus, rae rasarake tubudda kalagai Betsaida. Kele aragai nia sirimanua simigi, esia masitut Yesus. Alak nangan sia Yesus, tiboy nangan kamatada pagalayat purimatate kamanua, aliake nangan leusia simabesi. Kele etadake masoibo, oi si pasi ulunia si pulurua masih kua kamatat Yesus. Kuangan ratu itu Sri Manua si miginekne. Raei ragaba kada samba pugogoyat kadesa samba kalagai si malegrese. Aipoi si matange ulek kuduat nekne. Kuanale kamatat da Yesus. Kamle ipakukum sia. Alegi rangan nia si pasi ului. Lima le roti samba rua iba kakai. Bagai taanai. Obak nale meikai masih saki kada Sri Manua simigi nene. Aipa 5,000 teman teus sedda. Kuanangan Yesus kamatada si pasi ulunia. Kuakam rapukudu pinabaguak pali 50 sangabaguak. Galairangan si pasi ului kele si kuat Yesus kamatada. Kudua kerangan sia sangamberida. Alak nangan roti si 5 samba iba si rua Yesus. Telanangan manua. Kuanangan surat kata kamanua, pabok nangan nia, kaunangan nia kasih pasi ulu nia, raparube nia kasih rimanua simigi. Pukom rangan leu sangam berida ektek, lepa ruru ake rangan legera, puluru ngagraga ikinia. Kasaragogoi ay maninindo Yesus sarania, oi si pasi ulu nia masih tagen ake nia. Nononangan sia Yesus, kasih aku rakua nia sirimanua. Alegi rangan nia. Si Yohanes si pasirarau. Sabagai masikua si Elia. Aileu si pasikukua sara katalagada tai nabi si buru atu suru. Nononangan sia Yesus. Kam kakam kaseile aku nukua kam. Alegi nangan nia si Petrus. Kristus le ekeus si bara katai kamanua. Lepa panenei nangan si pasi ulunia Yesus bui rakua nia kakasei pa pagalayat nekne. Kuanangan leuk kamatada. Bui tak yorik maegi paureat toka ciri manua. Rakek lenia tai baja. Tai imam sabeu samba siagai surat. Matea kerangan nia. Tapoi tususuru lek nia minca kagogoi si katelu nia. Kuanangan kamatada sangam berida Yesus. Kasei siwa masih tut aku. Kau iputatak tubuh nia, bayrat nangan sidit tengah nia sining gogoi, tut nangan aku. Aipoi si pasikikiliu engan nia, malili maile engan nia, sitai pulece engan nia kalulut aku, ia tek masikikiliu engan nia. Apa kau nania seri manua ke ibakati sangalio polak, tapoi ipalimai samba ipakata ile tubuh nia, kasei si maila masimu nengake aku samba tiboyetku, togat ciri manua leu mamaila masih menengake nia, kateteret yoigeti kapulacanan nia, samba pulacanan ukui, samba samalaika nia sipunenan. kukua nia kamatamui, ai pigapak sipuri rio se tak pei mamate sia, arai coan primata tai kamanua. Ai pak balung agogoi lepa ai tiboy sangambiri nia nenek Yesus, ambit nangan si Petrus, si Yohanes sama si Yakobus manatra kasara leleu manindou. Ai nia maninindou silinangan pumatan nia, bulau lepenia kirisau. Tulut oirua temanteu sipati buangke nia, ia tek si Mose samba si Elia. Bulat malatsat tuico tu Buddha, samba rapati buangke Yesus pagalayat si pua aili katubunia, kapluake nenia ka Yerusalem. Si Petrus geti samba sa alenia aile sia memeret. Kele arapumata, icok rangan pulat sanan Yesus, samba si rua temanteu si puririo kabebek nia. Kei raka kadiwakean le Yesus temanteu sirua, wanangan kamatat Yesus si Petrus. Pate eru takuduse, guru, aileu kugalaikai telu sapo, sara kekeu, sara kai Mose, sara kai Elia. Tapoi tak iaga si Petrus apa si kuannya. Aipele maninibo si Petrus, oi tanai rusa ikunemi sia. Tenan le sia loto, kele aitabok sia tanai rusa. Maarep nangan leuk nganga si barakata nai rusa masih kuah. Nene te to gaku si piliku, redet kam nganga nia. Kele ai puari nganga, sarania le Yesus arai cok sedda. Katetere nia nenda, tena le siya meng si pasi ului, ta arati boy kakase pak sangamberi si icora nenda. Mancep kele aratugu rosot barada kalelew, oi siri manua simigi masih eliake Yesus. Pugereinangan sara siri manua kata lagada simigi kuanangan. Guru, Roma ke pei nuinco togaku. Aipoi sarania le togaku. Kei guru kinia kecat sanitu. Tulut pugereinangan. Pangin inangan nia. Pat bela bubut kangungunia. Ta iya ria ke masih besi kinia. Samba ta ioba bela katubunia. Aku tidoan kasih pasi ului nu rausia kenia, tapoi tamoi harausia kenia. Aleginangan nia Yesus, bulat redenan si tematonin baga samba si mape pepe lek baik kam. Apangan lek buruk nia kupa alekam samba kupuomi kam baga, ake nia senek togam. Ai meme toga masih liake Yesus, pabubunangan nia sanitu kapolak panginginangan nia. Tapoi ia selek sanitu Yesus, aliake nangan toga nenda, lepak kau nangan nia kau ukuni. Kiselek kabagada sangamberi siri manua raicok beunan gegete kamanua. Aipelek raki kise siri manua sangamberi sigala Yesus, kuanangan Yesus kamatada sipasi ulunia. Lelek ngake kam tiboyet kunekne, tu sesege akean lek te toga siri manua kakabeira siri manua. Tapoi sipasi ulunia, tak ragai katukolobat nia, maliput lepoi katukolobat nia kasia, bailiu tak ragai katukolobat nia. Tapoi malotok leksia masih nono katukolobat nia ka Yesus. Nyageti barapau kelada sipasi ulu Yesus pakalayat kasih leksia beu katalagada. Ia gai lepoi Yesus sibabara kapatu ada, alak nangan sarata toga, rio ake nangan nia kabebek nia, kuanangan kamatada. Kasih sialak toga nenek kaoningku, aku le ayala. Samba kasih sialak aku, si pasikoko niake aku le ayala. Aipoi si goesok katalagamui, nia le siabeu. Kuanangan si Yohanes. Guru, aku icokai sara siri manua masih usia kesanitu kaonim. Keramaian nia, aipoi ta'aleita nia. Kuanangan kamatania Yesus. Bak kekera kam nia. Aipoi sitai sagangi kam alemui lek nia. Kele ai malegere iaili tetere itu akan nake Yesus ka sorga, teu ake nangan mei ka Yerusalem. Guglu ake nangan pakonien ia muboiki ka tubunia. Eisia, guru sia kasara lagai ka Samaria, masih tareng ake pugogoyat nia. Tapoi ta araoba masih silo ia te Samaria, iririwake poi Yesus mei ka Yerusalem. Kele aragai nia si pasiului pagalayat nek-nek, ia tek si Yakobus sama si Yohanes kuarangan. Tuhan, noba aku tidokai bele api si baraka manua masih subuake si nek-nek. Pitsanangan tetenia Yesus, aset nangan sia. Lepa esia kalagai bagai. Ai sia mue enung rariuri wake penungan anda. Ai sarasiri manua sipasi kukua kamatat Yesus. Kova kutut ekeu kai pakaipan wei. Kuanangan kamatania Yesus. Lamusek ai ugunia. Samba uma ai rumunia. Togat siri manua geti taanai kuduat katubujungan uteknia. Lepa kuanangan Yesus kamatat sabagai. Konan tut aku. Aleginangan nia. Oba ake leboiki kue kurate yake ukuiku. Kuanangan kamatania Yesus. Edangan nia simamate masirate yake simamateira. Ekeu geti kenan le masipaare primata tai kamanua. Ai leu bagai sipasiku kua. Koba kutun ekeu Tuhan. Tapoi oba ake boiki kutoili masih sege ake katutuituiku kasia kalalem mai. Kuanangan kamatania Yesus. Kasih pa ke aitada ke an mamakru, ai pipica katetei, tak mateu nia kaprimata tai kamanua.